إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa melanjutkan talabul ilm kita. Dan terakhir kemarin kita telah membahas solatul istisqa. Maka sekarang kita masuk ke masalah berikutnya, sujud tilawah. Tentunya sujud tilawah ini sujud yang dilakukan karena mendengar bacaan Al-Quran yang isinya berkaitan dengan sujud atau perintah sujud. Fadluhu, keutamaannya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara ibnu Adam as-sajdata fasajid." Apabila anak Adam membaca ayat sajdah lalu sujud, i'tazala syaitanu yabki. Syaitan itu menyingkir sambil menangis. Yaqulu ya wailah, sambil mengatakan alangkah celakanya diriku. Umi Rabna Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Anak Adam diperintah untuk sujud, dia mau sujud, maka dia masuk surga. Wa umirtu bisujud fa abaitu falyan nar. Dan aku diperintah sujud kepada Adam, namun aku tidak mau, maka bagiku neraka. Ini keutamaan sujud tilawah, yaitu jannah, surga. Dan syaitan menangis, menyesal atas sikap yang dia tampakkan di hadapan Allah tatkala diperintah oleh Allah bersujud kepada Adam. Idh qala rabbuka lil malaikati sujudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tatkala Rabbmu berfirman kepada malaikat, sujud kalian kepada Adam, maka malaikat semua sujud kecuali iblis. Dia sombong dan dia enggan dan termasuk orang-orang kafir. Maka dari saat itulah diperintah Allah Subhanahu wa taala turun dari langit. Yang mana Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Yang mana iblis ini adalah dari jin, karena dia fasik, karena dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diperintahkan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia keutamaan sujud tilawah. Wa hukmuhu sunnatun. Hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, babu man ra'a anna Allah azza wa jalla lam yujibus sujud. Bab dalil-dalil orang-orang yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sujud tilawah. Inilah dia di antara kecerdasan dan kecerdikan Al-Imam Al-Bukhari. Ilmu beliau dilihat dari tema hadis yang dibawa. Ini penjelasan para ulama kita, menunjukkan kefaqihan pemahaman Imam Bukhari yang dalam. Begitu melihat tema hadis yang akan dibawakan, di sana isinya. Baik. Sumarwa tahtahu athar Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dibawakan dalil ya athar, yaitu athar Umar. Annahu qara'a yaum al-jum'ah al-mimbar bi surat an-Nahl. Ini dalil yang menunjukkan bahwa sujud tilawah itu tidak wajib. Umar radhiyallahu anhu waktu menjadi khalifah, beliau di atas mimbar berkhutbah lalu membaca surat An-Nahl. Hatta idza jaa as-sajdah, sehingga tatkala beliau membaca ayat sajdah, nazala fasajada wa sajada nas, beliau turun dari mimbarnya, kemudian beliau sujud dan pak makmum pun ikut sujud. Hatta idza kanat al-jum'atul qabilah, begitu Jumat berikutnya lagi, qara'a biha, dibaca lagi ayat sajdah itu, suratul Nahl. Sampailah pada ayat sujud itu, qol ya ayyuhan nas, Umar mengatakan, wahai sekalian manusia, inna namurru bis-sujud, kita melewati ayat sajdah. Faman sajada faqad asaba, siapa yang sujud tatkala mendengar ayat sajdah itu benar dapat pahala. Wa man lam yasjud fala itsma alaihi, dan siapa yang tidak sujud juga tidak dapat dosa. Wa lam yasjud Umar radhiyallahu anhu, maka Jumat yang kedua ini tatkala membaca sajdah beliau tidak sujud. Ini dalil menunjukkan bahwa sujud tilawah tidak wajib. Wa zada Nafi', Nafi' maula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, innallaha lam yufridis sujud illa an nasya. Ibnu Umar mengatakan Allah tidak mewajibkan kita untuk sujud kecuali kalau kita mau. Wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, demikian juga dari Zaid bin Thabit, yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Thabit ini adalah orang yang paling alim tentang faraid. Afradukum Zaid, yang paling alim faraid adalah Zaid. Dia mengatakan qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm, aku membaca di hadapan Nabi surat An-Najm, karena di akhirnya ada ayat sajdah. Falam yasjud fiha, Nabi tidak sujud. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah dia menunjukkan bahwa sujud tilawah ini adalah tidak wajib. Namun siapa yang melaksanakannya tentu mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini masalah yang kedua. Jadi pertama keutamaannya, yang kedua hukumnya, yang ketiga di mana saja sujud itu. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan dalam kitabnya Al-Muhalla, wa fil Qur'an 14 sajdah. Dalam Al-Qur'an ada 14 ayat tempat sujud. Yang pertama di akhir surat Al-A'raf. Ya, di akhir surat Al-A'raf. Surat yang ke-7 ayat 206. Di sini tempat sujud Al-A'raf. Kemudian yang kedua dalam surat Ar-Ra'd. Surat yang ke-13 ayat yang ke-15. Kemudian dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-49. Kemudian fi Subhan, yaitu Al-Isra, surat ke-17 ayat 107. Kemudian Kaf Ha Ya Ain Sad, berarti surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 58. Kemudian dalam surat Al-Hajj, pada ayat yang di awal-awal, surat yang ke-22 ayat yang ke-18. Kemudian dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 60. Thumma fin Naml, kemudian surat An-Naml, yaitu surat yang ke-27 ayat 25-26. Kemudian fi Alif Lam Mim Tanzil, berarti surat As-Sajdah. Ya. Surat 32 ayat 15. Kemudian dalam surat Shad, surat 38 ayat 24. Kemudian Hamim, itu surat Fussilat. Surat 41 ayat 37. Kemudian surat An-Najm di akhirnya. Surat 53 ayat 62. Kemudian idza sama'u syaqqat, pada ayat yang mengatakan wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudu. Kemudian yang ke-14 yaitu di akhir surat Al-'Alaq. Fasjud waqtarib. Inilah dia yang disepakati 15 tempat orang sujud tilawah. Inilah dia 14 tempat sujud tilawah. Dalam sebuah riwayat ya, namun hadisnya tidak sahih sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala 15. Tetapi yang sahih hanya 14. Masalah yang keempat, apakah disyaratkan sujud tilawah ini seperti syarat salat, harus wudu, kemudian harus menghadap kiblat, kemudian juga harus takbir, kemudian juga harus salam? La yushtarat li sujudit tilawah ma yushtarat li salat. Tidak disyaratkan dalam sujud tilawah seperti syarat yang ada pada salat. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yasjudu ala ghairi wudu. Beliau sujudnya tanpa berwudu. Kemudian juga disebutkan dalam Al-Muhalla, wa amma sujuduha ala ghairi wudu. Adapun sujud tanpa wudu, wa ila ghairil qiblah, tanpa menghadap kiblat, bagaimana bisa mungkin? Fa innaha laysat bi shalah, karena dia itu bukan salat, hanya sekedar sujud. Berarti apa? Tanpa wudu boleh, menghadap ke mana saja boleh. Sama halnya dengan sujud syukur. Jadi boleh. Ya, sujud tilawah, sujud syukur meskipun tidak menghadap kiblat, ini diperbolehkan. Kenapa bisa demikian? Karena dia bukan salat. Baik. Kemudian masalah berikutnya, hal sabata fihi takbir, apakah perlu Allahu Akbar pada sujud? Amma takbir fa fihi nususun marfu'ah la tashih. Adapun Allahu Akbar, maka ini ada dalil tetapi tidak sahih. Ada dalil tapi tidak sahih. Oleh karena itu Al-Imam Al-Albani mengatakan dalam Tamamul Minnah, beliau mengatakan telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat sujud beliau untuk sujud tilawah dalam banyak ayat dan dalam berbagai hal. Tidak ada satupun di antara para sahabat yang menyebutkan Nabi itu takbir dulu baru sujud. Tidak ada. Oleh karena itu kita condong, kata beliau, tidak perlu takbir tatkala sujud tilawah. Baik. Kemudian dalam kitab yang sama dan dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Qilabah dan Ibnu Sirin, keduanya mengatakan idza qara ar-rajulu as-sajdata fi ghairi shalah qala Allahu akbar. Apabila seseorang membaca surat sajdah di luar salat, dia katakan Allahu akbar, wa isnaduhu sahih. Maka dengan demikian secara marfu, secara dalil yang datang dari Nabi tidak ada yang mengatakan takbir waktu turun. Adapun dari para tabi'in ada riwayat-riwayat yang sahih. Jadi takbir Allahu Akbar. Sehingga dengan demikian kesimpulannya bagaimana? Kalau kita takbir waktu sujud tilawah ada jalan. Ya. Kemudian tidak takbir juga ini sahih, ini jelas juga ada jalan. Nah, inilah dia yang disebutkan dari riwayat Ibnu Abi Syaibah rahimahullah ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Sirin dari Abu Qilabah, keduanya tabi'in, yang semisalnya meriwayatkan takbir tatkala sujud tilawah, wahuwa awhuwa wal bayhaqi an muslim bin yasar wa isnaduhu sahih, juga diriwayatkan Imam Muslim al bayhaqi. Jadi mana-mana yang dilakukan entah dia takbir ataupun tanpa takbir, kedua-duanya sahih insyaallah ta'ala. Apa yang kita baca? Kalau sujud syukur nanti akan datang penjelasannya, tidak ada bacaan. Nah, sekarang kalau sujud tilawah, apa yang kita akan baca? Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala membaca atau tatkala membaca sajdah lalu beliau sujud ya di tengah malam hari, yaqulu fi sajdati miraran, beliau sering atau banyak mengucapkan zikir berikut, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Dalam sebuah riwayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi ini bacaan sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Telah bersujud wajahku kepada Allah yang telah menciptakan. Wa syaqqa sam'ahu, dan membuka pendengaran. Wa basarahu, dan mata. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan upaya dan kekuatan, dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sujud tilawah. Kemudian dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas mengatakan, aku di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya bermimpi sebagaimana orang lain bermimpi, seperti saya sholat menghadap ke sebuah pohon, lalu aku membaca ayat sajdah dan sujud, maka saya lihat dalam mimpi itu pohon itu pun ikut sujud karena saya sujud. Saya dengar pohon tersebut mengatakan, Allahumma ihtut anni biha wizra, ya Allah, hapuslah dengan sujudku ini dosaku. Waktub li biha ajra, dan catatlah dengan sujudku ini pahala, ya Allah, untukku. Waj'alha li indaka dhukhra, dan jadikanlah dengan sujudku ini sebagai simpanan di sisimu, ya Allah. Ini kata pohon itu tatkala dia sujud mengikuti sujudnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a as-sajdata fa sajad. Saya lihat Nabi membaca ayat sajdah, Nabi pun sujud. Saya dengar Nabi membaca dalam sujud itu seperti apa yang diberitakan oleh orang yang mimpi tentang pohon kayu yang berdoa itu. Berarti apa? Tidak semata-mata yang tadi sajadah wajhi, bahkan disebutkan dalam tasbih doa dan yang lainnya bahwa menghususkan sajadah wajhi saja dalam sujud tilawah ini termasuk kesalahan. Jadi kita bisa campur juga, ya. Kita bisa pakai yang lain juga, artinya misalkan pakai subhan rabbil a'la juga boleh. Ya, sekiranya tidak bisa yang itu, baca subhan rabbiyal a'la boleh. Kemudian kalau ya, kemudian juga pakai itu sajadah wajhi lilladzi. Kemudian juga pakai ini seperti apa yang dikatakan oleh pohon itu. Allahumma ihtut anni biha wizra, waktub li biha ajra, waj'alha li indaka dhukhra. Inilah dia bacaan-bacaan atau zikir-zikir tatkala kita sujud tilawah. Tidak hanya terfokus pada satu saja. Masalah yang terakhir, sujud di dalam sholat jahriyah disyariatkan bagi imam maupun yang sendirian sujud tatkala membaca ayat sajdah di dalam sholat jahriyah. Bahkan al-imam al-Bukhari dalam sahihnya membuat satu bab kitab sujudul Quran, kitab sujudul tilawah, dengan ucapan beliau, babu man qara sajdata fi shalah fa sajada ma'aha. Bab, barang siapa yang membaca sajdah dalam salat, imam sujud, maka makmum pun ikut sujud. Kemudian disebutkan hadis Abu Rafi, dia mengatakan, aku salat bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada salat Isya, lalu Abu Hurairah membaca idza sama'un syaqqat, lalu Abu Hurairah sujud. Faqultu ma hadhihi, saya tanya, ada apa ini kok sujud baca ayat ini? Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam falam azalu asjuda aw asjudu hatta alqa. Wahai sahabatku, saya pernah salat di belakang Nabi dengan dibacakan ayat ini, beliau sujud, aku ikut sujud. Aku pun akan tetap sujud sampai aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sholatu sirriyah, adapun sholat sir disebutkan oleh Imam Malik, jangan sujud tilawah. Dibenci. Ya. Kenapa? Karena akibatnya nanti jangan-jangan orang tidak tahu yang di belakang. Ini tentu tatkala kita menjadi imam. Jangan-jangan orang enggak tahu, ini sujud apaan ini? Ya, bisa-bisa jadi fitnah. Maka tatkala jahriyah iya. Ya, adapun sirriyah maka dibenci. Baik, masalah yang terakhir, bagaimana hukumnya yang mendengar? Tadi yang membaca. Kalau mendengar bagaimana? Kalau kita sholat tentu karena ikut imam maka kita sujud. Bagi kita yang mendengar bagaimana? Bukan yang membaca. Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Ibnu Umar mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kita ayat sajdah. Fayasjudu wa nasjud. Beliau sujud, kami juga ikut sujud. Hatta mayajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Karena kita dalam keadaan duduk bukan posisi siap, sampai enggak ada tempat mana ditaruh kening ini. Ya. Jadi seorang membaca, kita mendengar, kita juga sujud. Nah, inilah dia penjelasan tentang sujud tilawah. Inilah masalah yang pertama yang mana mudah-mudahan jelas bagi kita. Dan sungguh kalau kita melihat orang yang tidak kenal sunnah, enggak ada melakukan hal ini. Ya, jarang sekali. Ya, jarang sekali. Namun tentunya ya, sebaiknya bagi seorang imam apabila dia ingin mempraktikkan sunnah ini, kasih pendahuluan dulu bagi makmum. Jangan-jangan bingung nanti. Bisa-bisa mereka mengingkari padahal itu suatu sunnah, tapi karena belum sampai ilmunya, ya, berbahaya. Ya. Baik, ini masalah yang pertama. Kita pindah masalah yang kedua, sujud syukur. Sujud syukur. Idza waradat lillahi ta'ala al-mar'i ni'mah, apabila datang suatu nikmat bagi kita atau tertolak suatu bahaya, maka dianjurkan baginya untuk sujud. Dan ingat, sujud itu adalah perbuatan baik. Allah berfirman, waf'alul khair, dan lakukanlah kebaikan. Datang nikmat, sujud. Tertolak dari bahaya, sujud. Kedua-duanya namanya sujud syukur. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau didatangi perkara atau berita yang menyenangkan beliau, langsung turun sujud beliau. Hadis ini sahih diriwayatkan Abu Dawud. Kemudian dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan tentang suatu hajat. Berita gembira Rasulullah tentang suatu hajat. Fa kharra sajida, langsung Nabi turun sujud. Wa kharra Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan lamma jau kitabu Ali bin Islami Hamdan. Nabi langsung sujud tatkala datang surat dari Ali radhiyallahu anhu dari Yaman bahwa kabilah atau raja Hamdan masuk Islam. Langsung Nabi sujud. Kemudian dari Tariq bin Ziyad, Ali radhiyallahu anhu sujud tatkala menemukan otaknya Khawarij itu telah terbunuh. Yaitu Dzul Khuwaisar. Tatkala ditemukan waktu perang Nahrawan, itu memerangi Khawarij, mati otaknya Khawarij itu, langsung Ali radhiyallahu anhu sujud. Syukur kepada Allah otak keburukan itu telah meninggal. Dan dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari bapaknya, tatkala Allah menerima tobatnya, itu ingat, kisah tiga orang ini terima tobat dari Allah Subhanahu wa taala, Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal, kemudian satu temannya. Begitu datang berita yang malam yang atau hari yang ke-50, ya, tidak pernah ditegur oleh Nabi, tidak ditegur oleh sahabat, tidak ditegur, tidak dijawab salamnya, tidak disalami, bahkan istrinya disuruh meninggalkan dia kecuali Hilal karena terlalu tua, enggak ada yang memasakkannya. Begitu datang berita diterima taubatnya, langsung Ka'ab bin Malik sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala menjelaskan setelah menyebutkan hadis-hadis tentang sujud syukur, wabil jumlah secara umum, fala yashku 'aqilun fi mashru'iyyati sujud syukur, tidak diragukan lagi akan disyariatkannya sujud syukur. Setelah kita melihat hadis-hadis ini, terlebih ini telah diamalkan oleh para salaf, diamalkan oleh para sahabat, tentu Nabi sudah, diamalkan oleh para tabi'in rahimahumullah wa radhiyallahu jami'. Hukum sujudnya sama dengan hukum sujud tilawah, yaitu derajatnya hukumnya tidak sampai ke wajib. Wala yushtaratu lahu ma yushtaru lis-shalah min al-wudu istiqbalu qibla at-takbir at-taslim, dan tidak disyaratkan seperti apa disyaratkan pada salat. Wudu tidak perlu, hadap kiblat tidak perlu, takbir tidak perlu, salam pun tidak perlu. Jadi, hei, lulus kau. Turun. Sudah, bangun selesai. Sekedar sujud saja. Enggak ada bacaan kali ini. Wa jaa fil ikhtiyarat, disebutkan dalam kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa sujudu syukri la yaftaqiru ila taharah ka sujudit tilawah. Ya, sujud syukur tidak membutuhkan bersuci, sama seperti sujud tilawah. Nah, inilah dia yang berkaitan dengan sujud syukur. Baik, saya kira itu dulu. Kenapa? Karena ini panjang pembahasan berikutnya, itu masalah sujud sahwi. Ya, sujud sahwi ini panjang, jangan sepotong-potong. Sujud syukur ke arah mana saja boleh juga. Sama. Sujud syukur kemana saja arahnya boleh. Ya, hadahwa, mungkin hanya itu dulu yang bisa kita sampaikan pada sore ini, dua poin dulu, karena poin berikutnya panjang, tentu membutuhkan penjelasan yang ekstra, apa namanya, waktu yang panjang dan jelas, karena ini masalah yang penting sujud sahwi ini. Ya, banyak kita tidak tahu kadang-kadang, kadang-kadang lupa, tapi bagaimana caranya? Ya, maka perlu kita akan jelaskan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Di sini pertanyaan, ayat apa yang diperselisihkan sebagai ayat sajdah jika ada yang mengatakan bahwa jumlah ayat sajdah itu 15? Yaitu yang di sini yang diperselisihkan adalah surat Al-Hajj pada ayat terakhir. Itu yang diperselisihkan sehingga dikatakan 15. Apakah disyaratkan bagi orang yang sujud tilawah untuk menutup auratnya sebagaimana dalam sholat? Tentu kalau menutup aurat sih iya. Tetapi ya, menutup aurat yang berat. Tetapi kalau dalam rumah langsung disujud tidak apa-apa. Hadza ta'ala. Bagaimana dengan tambahan pada doa sujud tilawah, doa yang dibaca pohon kayu, wa taqabbal minni kama taqabbalta min abdika Daud. Allah ma'alam, saya tidak tahu riwayatnya ini. Ya, saya tidak tahu kesuangannya Allah ta'ala. Jadi yang kita ketahui yang tadi itu, Allahumma ihtub li biha rizqa wa ihtub li biha indaka ajra waj'alha li indaka dhukhra. Hadza huwa Allah ta'ala.